Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tafadhal, man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din, amma ba'd. Qala Allamatu Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-fa'idatu sadisatu, qad yastami'u fi shakhsi jihata ta'sibin fayarisu bil muqaddami min huma faqad in lam yujad laha mani'un. Baik, ini faedah yang keenam. Saya menjelaskan bahwa boleh jadi berkumpul dalam diri satu orang jihata ta'sib, dua jihah, ya, dua sisi ta'sib. Nah, jadi dia mewarisi secara ta'sib dari dua sisi gitu. Nah, yang dimaksud di sini sebaiknya akan datang pada contoh-contohnya, yaitu sisi nasab dan wala. Nah, yang dimaksud secara ta'asib dari sisi nasab dan secara ta'asib dari sisi apa? Wala. Nanti akan jelas dengan contoh. Saya menjelaskan bahwa maka dia mewarisi dengan jihad sisi yang sisi arah yang terdepan dari keduanya. Nah, bil muqaddam min huma faqad. Jadi dari arah sisi yang terdepan saja. Bukan mewarisi dari dua sisi ta'sib itu, tetapi dari dua sisi arah ta'sib itu, jihad itu, yang terdepan dari keduanya, nah, itu yang fungsi. Dia mewarisi dengan itu. In lam yujad laha mani', dengan syarat jika tidak ditemukan penghalang, ya, padanya, pada jihad tersebut. Contoh. Falau halaka an ammin mu'tikin li abihi wa ibni ammin mu'tikin lahu fal malu lil ammi i'tibaron bil jihatil muqaddamati min at-ta'sibi wa hiya jihatun nasabi walawit tabarna al mu'akhkharatu wa hiya al mu'akhkharata wa hiya jihatul wala'i lakana al malu libnil ammi liannahu mu'tikun lil mayyiti nafsahu. Mu'tiqun lil mayyiti nafsihi. Liannahu mu'tiqun lil mayyiti nafsihi. Fayakunu awla min mu'tiqin abihi. Min mu'tiqi abihi. Abihi. Mudhaf. Naam. Tayyib. Liannahu mu'tiqun lil mayyiti nafsihi. Fayakunu awla min mu'tiqi abihi. Contohnya jika ada mayit, ya, halak, meninggalkan dua ahli waris, yaitu am, salah satunya am. Kita tahu am itu termasuk ahli ta'asib bin nas, ya. Baik. Mu'tiq li abi, am ini adalah orang yang memerdekakan ayah mayit. Jadi dulu ayahnya mayit ini adalah budak pamannya. Kemudian dimerdekakan oleh dia. Tamam? Berarti am ini sekarang mewarisi secara ta'asid dari dua jihad, jihadun nasab, dia sebagai am. Nah, bin nafs, kemudian jihad yang kedua apa? Al-wala. Begitu? Nah. Dia memiliki wala abinya. Bukan wala mayyit ya. Nah. Beda dengan yang setelahnya. Yaitu Ibn Am. Jadi putra paman. Ibn Am juga ta'asib bin nafs ya kan? Hah? Iya, karena dia adalah putra Am. Nah, putra Am ini adalah mu'tiq lahu. Dia yang memerdekakan mayyit. Nah, ini yang memiliki wala dari mayyit. Sama? Nah, dia memiliki wala dari mayyit secara langsung ini. Artinya dia mewarisi secara ta'asib bin nasab, kemudian mewarisinya secara wala karena dia yang memberikan mayit itu secara langsung. Nah, apa kata Syekh? Fal malu lil am, harta itu diambil oleh al am, diwarisi oleh al am semuanya. Kenapa? I'tibaran bil jihatil muqaddamati min at ta'asib. Dalam rangka memperhitungkan jihah yang terdepan dari dua jihad ta'asib yang ada. Wahia jihadun nasab, yaitu jihad an-nasab. Karena Am Ibnu Am. Ini jihadnya sama ya. Am dengan Ibnu Am jihadnya sama. Nah, ingat kaidahnya? Ya, jihad-jihadnya kan bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun. Jadi jihad umumah sama. A'mam dan abna'u al-a'mam. Tapi ketika jihad sama, apa kaidahnya? Fabil jihad taqdimu thumma bi qurbihi wa ba'dahuma taqdima bil quwwati ja'ala. Jadi kalau jihadnya sama, berarti yang paling dekat bil qurb, iya kan? Mana yang lebih dekat ke mayit, Am atau Ibnu Am? Am, berarti Ibnu Am tertutupi kan? Mahjub. Itu maksudnya. Jadi secara ta'asib dari jihad nasab, Ibnu Am mahjub karena masih ada Am. Nah, mereka itu al-mal lil am. Faham tum? Hah? Dan di sini tidak dianggap jihad al-wala. Kalau jihad al-wala, justru Ibnu Am ini yang punya wala langsung dari mayit kan? Mari secara wala mayit dia, karena dia mereka kan mayit. Adapun Am, ayahnya mayit aja yang dia merdekakan. Mayit, kata Syekh, jika kita memperhitungkan al-mu'akhkharah yang urutannya di belakang, ya, wahia jihatul wala, yaitu jihat al-wala, lakanal malu libnil am. Maka harta itu untuk siapa? Ibnil am. Kenapa? Li'annahu mu'tiqun lil mayyit nafsih. Karena Ibnul Am mu'tiq lahu lil mayyit nafsi. Dia yang memerdekakan mayyit itu secara langsung. Artinya dia sahibul wala minal mayyit. Dia mewarisi mayyit itu secara wala. Ya, secara langsung. Fayakunu awla min mu'tiqi abi. Maka dia lebih berhak dibandingkan mu'tiq abi. Am juga memiliki wala. Tapi walanya lebih jauh karena dia mu'tiq abil mayyit, sementara ini Ibnul Am adalah mu'tiq al mayyit langsung. Jelas? Hah? Wadih. Jadi ini mayyit ini sama bapaknya dua-duanya mantan budak. Ayahnya dimerdekakan oleh siapa? Pamannya mayyit. Am. Sedangkan mayyit itu sendiri dimerdekakan oleh putra apa? Paman mayit, yakni sepupunya sendiri. Nah, tapi kan bukan itu yang diperhitungkan, bukan jihad al-wala. Yang diperhitungkan adalah nasab. Berarti Ibnu Am kalah oleh Am. Paham tuh? Jadi, kita bandingkan ya. Ada dua jihad pada Am. Ada dua jihad juga pada Ibnu Am. Yaitu jihad nasab dan jihad wala. Kita lihat. Jika yang diperhitungkan jihatun nasab, ta'asib untuk jihatun nasab, Am dan Ibnu Am lebih dekat Am, iya kan? jihadnya sama, tapi qurb di am lebih dekat, maka dia yang dapat. Jika yang diperhitungkan adalah jihad wala, maka yang dapat siapa? Ibn am, karena dia mu'tik lil mayit, dia merdekakan mayit. Jadi dia lebih dekat. Ya. Sedangkan am dia mu'tik li abi, merdekakan ayahnya. Lebih jauh. Iya kan? Nah, sementara yang diperhitungkan adalah al-muqaddam. Maka yang dapat harta siapa? Hah? Am. Jelas ya? Walau halak. Walau halaka an ammaini ahaduhuma mu'tikun fal malu bainahuma bisawiyati bi usubatin nasabi. Contoh kedua, halaka halik. Mayyit an ammain. Meninggalkan dua paman. Dua-duanya paman, an. Dua-duanya mewarisi secara ta'asib bin nafs dari dia umumah, nasab. Tamam? Bisa dipahami? Kemudian, ahaduhuma mu'tiq. Salah satu dari dua am ini, salah satunya adalah mu'tiq. Salah satunya, dia yang memerdekakan mayit dulu. Jadi dia memiliki apa? Satu tambahan jihad lagi, mewarisi dari mayit secara apa? Wala. Apakah ini berpengaruh? Enggak. Karena yang berpengaruh adalah al-muqaddam minhuma. Makanya, kata syifal malu bainahuma bisawiyah. Harta dibagi rata di antara keduanya bi usubatin nasab, karena dua-duanya am, ya berarti dua-duanya mewaris secara ta'asib bin nafs, kemudian dibagi rata di antara keduanya. Adapun sisi jihad wala yang dimiliki oleh salah satunya itu tidak berefek sama sekali. Jelas? Wala yatamayyazu, wala yatamayyazul mu'tiku bisiyadatin bisababil walai, li'annahu iza jtama'a fi syafsi jihata ta'asibin warisa bil muqaddami minha faqat. Dan al-mu'tiq, kata syekh, yani salah satu dari dua am yang juga sekaligus dia mu'tiq, itu la yatamayyaz. Dia tidak teristimewakan biziyadatin, ya, dia tidak teristimewakan dengan ziyadah, dengan tambahan warisan. Bisa bagi wala dengan sebab al-wala, enggak. Jadi jangan katakan, oh dia dilebihkan karena dia ada jihad ta'asib yang lainnya, wala. Enggak. Enggak ada sisi keistimewaannya itu. Li'annahu idha jitama'a fi syaksi, karena sungguhnya apabila berkumpul dalam diri seseorang, jihad ta'asib, dua jihad ta'asib, waritha bil muqaddaminha, faqad dia mewarisi dengan jihad yang terdepan darinya saja. Nah, yang belakang, urutannya enggak berpengaruh. Nah, kemudian penjelasan berikutnya terkait dengan adanya mani'. Nah, di atas kan dikatakan in lam yujad laha mani'. Bagaimana jika ada mani'? Baik. Fa in wujida bil muqaddami min jihatai at-ta'sibi mani'un warsa bil ukhra. Falau kana al-atiku fil misalil akhiri mukhalifan li ammaihi fid din warisahu al-ammul mu'tiku bil wala'i faqat li wujudi mani'un fi husubati wujudi mudaf ilai li wujudi mani'in fi usubati nasabi wa huwa ikhtilafu ad-dini duna usubati al-wala'i. Lianna ikhtilaf ad-dini la yamna'u min al-irsi wal wala'i ala bil wala'i ala al-mashhuri min al-madhhabi wa qad sabaqa anna as-sawaba annahu mani'un kal irsi bin nasabi fa 'alayhi la mirasu lahumā jami'an la mirasa lahumā jami'an. Baik. Nah, kemudian apabila ditemukan pada al-muqaddam min jihati ta'asib, pada jihad yang terdepan dari dua jihad ta'asib, mani' penghalang, waritha bil ukhra, maka dia mewarisi dengan jihad yang terkebelakang, yang lainnya. Tayyib, sebagai contoh, falokan al-atiq fil mithalil akhiri, apabila al-atiq pada contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir yang mana? Ada dua contoh di atas, ya. Contoh yang terakhir adalah halaka'an ammaini ahaduhuma mu'tiq. Ini contoh terakhir yang dimaksud. Nah, al-atiq yang dimaksud adalah al-mayyit. Iya. Ada atiq, ada mu'tiq. Mu'tiq kan yang memerdekakan sahibul wala. Nah, al-atiq yang dimerdekakan. Mayyitnya kan berarti. Apabila mayyit ya, meninggal itu pada contoh terakhir, ternyata mukhalifan li'ammaihi fid din. Dia menyelisihi kedua pamannya dalam hal agama. Ternyata beda agama dengan kedua pamannya. Beda agama. Naam. Warithahul ammul mu'tiqu bil wala'i faqat. Karena beda agama, berarti kan? Karena beda agama, maka kedua am itu tidak bisa mewarisi darinya dari sisi nasab. Ini jelas. Ya. Dan ini tidak ada khilaf di sini. Tamam? Tetapi salah satu dari dua am itu ada yang mewarisi secara ta'asib dari siapa? Al-wala, karena dia mu'tiq, al-mayyit. Nah, ada madhab yang sebenarnya dinukil di sini yang masyhur pada madhab Hambali, ya. Ikhtilafuddin, perbedaan agama tidak menghalangi warisan dari sisi apa? Dari sisi wala. Makanya di sini dikatakan ini masih menukil al-masyhur min madhab Hambali, ya. Warithahul ammul mu'tiku bil wala'i faqat. Ya, al-am al-mu'tik, salah satu paman dari dua paman itu yang dia adalah mu'tiq, dia mewarisi dengan wala saja. Berarti dia ngambil. Am yang satunya yang hanya punya jihad nasab, jelas tidak. Karena terhalangi. Ya. Liwujudi mani'in min usubatin nasab. Karena adanya penghalang pada ya usubah nasab. Pada ta'asib nasab. Wahuwa ikhtilafuddin, yaitu perbedaan agama. Duna usubatil wala, tanpa ada penghalang pada usubat al-wala, pada warisan secara ta'asib dari sisi al-wala, tidak. Tidak terhalangi itu. Lianna ikhtilafad dini la yamna'u minal irthi bil wala'i, karena perbedaan agama tidak menghalangi dari warisan secara wala alal masyhuri minal madhab. Menurut pendapat yang masyhur pada madhab Hambali. Tamam? Tetapi Syekh ya mengatakan waqad sabaqa, dan sungguh telah lewat penjelasannya, kita sudah lewati masalah ini pada pembahasan mawani al-irth, ya, penghalang-penghalang warisan. Anna sawaba, bahwa sungguh yang benar dalam masalah ini, annahu mani'un, bahwa sesungguhnya ikhtilafuddin adalah penghalang yang menghalangi berlakunya warisan secara wala kal irthi bin nasabi, sama seperti warisan dari sisi nasab. Jadi al wala juga sama, terhalangi juga dengan ikhtilafuddin. Fa alaihi, berdasarkan ini yang benar ini, la miratsa lahuma jami'an, tidak ada jenis warisan apapun yang didapatkan oleh keduanya, semuanya tidak ada, baik yang dari sisi nasab, dari sisi wala, tidak ada. Jelas? Hah? Nah. Walau istarat bintu abaha utiqu alaiha thumma idha halaka anha hat. Coba, diulang. Walau istarat bintu abaha bintun fa'il, ini fa'il aba maf'ul bih. Walistarat bintun. Walau istarat bintun abaha utiqa alaiha thumma idha halaka anha anibnihi wa anibnihi warithahu bita'asibin nasabih lidzakari mislu aslil unsayain. Apabila seorang bint, ya, anak wanita, membeli ayahnya sendiri. Ayahnya diperbudak orang lain. Dia punya harta. Dia membeli ayahnya dari tuannya. Sehingga dia yang kemudian memiliki ayahnya. Dalam syariat, seorang anak, ya, ketika memiliki orang tuanya yang budak, otomatis merdeka. Utiqa 'alaiha. Utiqa 'alaiha, maka dia otomatis merdeka. Nah, karena tidak boleh seorang anak memperbudak orang tua sendiri, Nah, secara syariat tidak dibenarkan itu. Jadi ketika dia memiliki, ketika dia sudah membeli ayahnya budak itu, otomatis merdeka dengan sendirinya. Tamam? Artinya apa? Bint, di samping dia sebagai ahli waris dari sisi nasab, dia juga mewarisi secara apa ini berarti? Dari ayahnya? Secara wala ya? Nah, karena dengan sebab dia merdeka, karena dia membelinya dan memilikinya, kemudian merdeka. Ya. Thumma idha halaka anha, kemudian apabila ayahnya meninggal, meninggalkan bins tadi, anha, yani an bins, wa an ibnih, dan meninggalkan ibn. Berarti, sang ayah tadi ini, ahli warisnya adalah putra dan putrinya. Jelas? Dari sisi nasab. Kata Syekh, warithahu, keduanya mewarisi mayyit bita'asibin nasabi. Ya. Mewarisi secara ta'asib nasab. Lidzakari mithlu hawzil unthayain. Ibn mewarisi secara ta'asib bin nas, sedangkan bit mewarisi secara apa? Ta'asib, istilahnya apa? Bilghair. Nah, kemudian berlaku kaidah lidzakari mithlu hadzal unthayain, yakni 2 banding 1 pembagian di antara keduanya, ibn dapat 2 bagian, bint dapat 1. Tamam. Iya. Jadi yang berlaku di sini al-muqaddam, yaitu nasab itu saja. Naam. Walau ishtara al-abu al-mazkuru abadan fa'taqahu thumma halakal atiqu an ibni mu'tiqihi wa bintihi al-mazkurain lakana maluhu lil ibni duna al-binti li'anna al-wala'a la yarithu bihi illa al-asibu bin nafsi wal bintu asibun bil ghairi asibatun bil ghairi. Pengembangan contoh di atas, ya, seandainya ishtaral abul madhkuru abadan, jadi setelah ayahnya tadi merdeka di tangan putrinya, dan berarti putrinya memiliki wala ayahnya, jadi mewarisi dari ayahnya dari sisi sebagai bint nasab, dan juga dari sisi wala, ya, paham ya? Kemudian al-ab ini tadi ketika telah merdeka, dia membeli budak juga. Ishtarul abul madhkur abdan. Dia juga membeli budak. Nah, fa'ataqahu lantas budak yang dia miliki itu dia merdekakan. Nah, berarti ayahnya tadi juga punya apa? Punya jihad al-wala dari budak yang dimerdekakannya, ya kan? Naam. Dan budak ini yang jadi mayit. Thumma halakal atiku. Kemudian meninggal, ya, mantan budak tadi, bekas budak tadi yang dimerdekakan oleh ayahnya itu. Nah, ketika dia meninggal, ya, al-ab sudah tidak ada, ya. Di sini pada contoh ini halakal atiq an ibni mu'tiqihi, meninggalkan siapa? Ibn Mu'tiqihi, putra ya mantan tuan yang meregangkan dia. Ibn yang di atas itu, nah, Ibn Mu'tiqihi, Mu'tiqihi ini kan al-abtadi. Tapi dia sudah mayit juga sebelumnya. Jadi tinggal Ibn Mu'tiqihi yang ada. Wa bintihi, yakni binti Mu'tiqihi dan bint tadi. Adapun al-ab rupanya meninggal lebih dulu ya. Iya kan? Lebih dulu kan berarti. Nah, yang tersisa ini Ibn Mu'tiqihi wa binti Mu'tiqihi. Al-madhkuraini yang disebutkan di atas itu. Tamam. Nah, sekarang kita lihat siapa yang mewarisi dari mayit tersebut. Mayit ini adalah ya bekas budak sang ayah. Lihat, yang memiliki wala dari bekas budak itu, mayit itu siapa? Ayah ya. Kemudian sudah kita lewati juga, wala itu menurun ke siapa? Ke hanya menurun ke Asoba bin Nafs, iya kan? Kalau wala, dia tidak turun ke Asoba bil Ghair, hanya turun ke Asoba bin Nafs. Coba bisa dibuka lagi halaman 60 pada pembahasan jihad al-usubah wa tertib al-irth biha. Bunuwatun ubuwatun ukhuwatun umumatun wa dhulwat tatimmat. Kemudian penjelasannya itu al-bunu fal bunuwa yadkhulu fiha wal ubuwa yadkhulu fiha wal ukhuwa yadkhulu fiha wal umuma yadkhulu fiha. Lihat terakhir wal wala'u yadkhulu fihi al-mu'tiq. Yang mewarisi secara wala bitakhsis bin nafs adalah mu'tiq yang memerdekakan dia. Wa asabatuhu al-muta'asibuna bi anfusihim, dan asabal mu'tiq yang ta'asibnya bin nafs. Nah, di sini dari dua ahli waris ini ya, Ibn Mu'tiq dan Bint Mu'tiq, siapa yang mewarisi dari mantan budak itu, yang mewarisi wala dari ayahnya secara bin nafs? Hanya Ibn, iya kan? Adapun bint itu bil ghair. Nah, oleh karena itu kata Syekh, lakana maluhu lil ibni dunal bint. Ya, sungguh hartanya hanya diwarisi oleh ibn dunal bint, tanpa bint. Kenapa? Li'anna al-wala'a la yarithu bihi illa al-asib bin nafs. Karena al-wala tidak mewarisi dengannya kecuali al-asib bin nafs, dalam hal ini al-ibn saja. Nah, karena dia ibn al-mu'tiq. Nah, dia asib bin nafs. Wal bint, sedangkan al bint asibatun bil ghair. Dia tidak mewarisi wala dari ayahnya, karena bukan bin nafs dia. Dia bil ghair. Lemah. Jelas ini? Hah, lanjut. Fa in qila hadhihi al bintu mu'taqatul mu'tiqi. Mu'tiqah. Nah. Mu'tiqatul mu'tiqi fa hiya asibatun bin nafsi. Fal jawabu anna al-ibna asibun bin nafsi min jihatin nasabi wal binta asibatun bin nafsi min jihatil wala'i wa usubatan nasabi muqaddamatun ala usubatil wala'i fa kana al-ibnu muqaddaman 'alayha. Na'am. Apabila dikatakan bint ini adalah mu'tiqatul mu'tiq. Ya. Al-bint ini dia adalah orang yang memerdekakan al-mu'tiq. Orang yang memerdekakan sang ayah yang memerdekakan siapa? Yang memerdekakan budak itu. Fahiyah, maka bint ini sebenarnya dia juga asibatun bin nafs. Dia juga mewaris secara ta'asib bin nafs. Tapi jalurnya apa? Jalurnya bukan nasab. tapi dari jalur wala, karena dia yang dulu memerdekakan ayahnya, yang kemudian ayahnya membeli budak dan memerdekakan budak itu. Ayahnya memiliki wala budak itu, ya, tapi dia lebih meninggal duluan ketika budak, mantan budak itu meninggal, maka bins ini, ya, dapat jalur bin nafs, tetapi dari dia wala juga, bukan dari jihad nasab, ya. Itu. Fal jawabu annal ibna asibun bin nafsi min jihatin nasab. Nah, beda halnya dengan ibn. Sesungguhnya al-ibn, jawabannya kata syekh, sesungguhnya ibn, dia asibun bin nafs dari jihad nasab. Maksudnya jihad nasab ini apa? Dia kan anaknya al-mu'tik, mu'tik al-abd itu. Dari sisi nasab, putranya gitu. Nah, jadi dia asibun bin nafs untuk wala, tapi jalurnya dari jalur apa? Nasab, karena putranya al-mu'tik bekas budak itu tadi. Wal binta asibatun bin nafs, juga asibatun bin nafs, tapi menjahatil wala, karena dia mu'tikatul mu'tik. Kalau dari jalur keturunan bint, ya, bint seorang ayah dari jalur keturunan, apakah bisa jadi asibah bin nafs dari jalur nasabnya? Enggak bisa kan? Hanya saja di sini ada ta'asib bin nafsnya dari jalur apa tadi? Al-wala. Naam. Itu maksudnya. Wa usubatun nasabi muqaddamatun ala usubatil wala. Usubatun nasab didahulukan atas usubatil wala. Fakan al-ibn muqaddaman alaiha. Bisa difahami ya? Ini sedikit, ada sedikit yang agak anu di sini, agak pelik. Ya, karena begini, karena di sini ada penjelasan ini jihatun nasab, ini jihatul wala. Ini kan padahal sekarang yang mayit ini kan mantan budaknya sang ayah. Budak ini tidak ada hubungan nasab dengan ibn al-mu'tik dan bint al. Iya, enggak ada hubungan nasab kan? Nah. Yakni sekiranya itu bukan mantan budak ayahnya, orang lain itu. Tidak ada pembahasan warisan di sini, ya kan? Tapi karena dia mantan budak sang ayah, maka dua anak al-mu'tik ini berhak dapat warisan dari mantan budak tersebut. Karena wala sang ayah itu diwarisi oleh ibn. Dari jihad apa ini? Ini. Jihad nasab ini yang dimaksud. Karena dia adalah putra sang ayah dari sisi nasab. Dia mewarisi walanya dari sisi nasab bin nafs. Adapun bin tidak bisa karena dia hanya bil ghair, dia hanya dengan sebab adanya ibn, sementara kaidahnya hanya asobat al-mu'tik bin bi'anfusihim. Ya kan? Itu maksudnya. Maka ini didahulukan. Meskipun memang bint itu, ya, juga ada ta'asib bin nafsnya terkait dengan mantan budak itu, tapi jalurnya jalur apa? Jalur wala, karena dia yang memerdekakan apa? Ayahnya. Kemudian ayahnya memerdekakan budak itu. Dari jalur itu dia. Kalau jalur nasab dia bil ghair. Bisa dipaham ya? Ini butuh dibedakan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh. Jadi di sini muqaddam jalur an-nasab. Nah, jihad an-nasab. Baik. Ini hanya mengasah pemahaman ini, karena secara praktik tidak ada budak ini di tengah-tengah kita ya. Untuk mengasah pemahaman, untuk memahami ilmu ini. Barakallahu fikum. Ini aja dulu. Sudah berapa kita ambil faedah? Satu, tapi agak pelik ini. Adapun yang setelahnya lebih mudah. Jadi yang setelahnya ini anak kira bisa kita ambil dalam satu majelis insyaallah, karena faedah yang terakhir itu hanya kesimpulan. Faedah yang ke-7 insyaallah mudah difahami. Nah. Ya, jazakumullah khairan. Fadhlan, subhanallah, alhamdulillah.